Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'udhum ala al-jabha wa ashara biyadihi ila anfih. Jabha wal yadaini والركبتين وأطراف القدمين. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan bapaknya sahabian, mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku diperintah untuk sujud di atas empat bagian atau di atas empat anggota badan. Walaupun a'udhu maknanya tulang, di atas tujuh tulang. Al-jabha, pertama al-jabha, beliau mengisyaratkan ke hidungnya. Wal-yadain, dua tangan. Wa-rukbatain, dua lutut. Wa-atraf al-qadamain, dan ujung dua kaki. Dua, enam, ditambah jabha, tujuh. Al-ma'na al-ijmali. Qala rahimahullah, amara Allah ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an yasjuda lahu ala sab'ati a'dha. Allah memerintahkan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, untuk sujud di atas tujuh anggota badan. A'dha, anggota badan, kalau a'dhum, tulang. Wahiyal maqsudu bihi huna. Yang dimaksud dengan tulang-tulang tadi adalah anggota badan. Hiya ashrafu a'dha'il badan wa afdaliha. Atau hiya ashrafu a'dha'il badan wa afdaluha. Naam, sahih rafa'. Dan dia adalah semulia-mulia anggota badan dan juga yang paling afdalnya. Wajah, jabha, kemudian dua tangan, dua kaki. Itu semua adalah semulia-mulia anggota badan. Al-awwalu minha al-jabha ma'al anfi. Jabha min lisanil maqal, wal-anf min lisanil hal. Jabha dari ucapan beliau, al-jabha. Sedangkan anf dari perbuatan beliau, asyara ila anfihi. Sehingga kedua-duanya. Nah. Wasani, wasalis al-yadaini. Dua tangan. Yubashirul arda minhuma butunahuma. Langsung melekat dengan bumi batin tangannya. Batin al-kaf. Enam. Warrabi' wal-khamis. Yang kelima dan keenam, ar-rukbatani. Dua lututnya. Wasadis wasabi' atraful qadamain. Yang keenam dan ketujuh, ujung-ujung kakinya. Muwajjahan asabi'ahuma nahwal qiblah. Dengan menghadapkan jari jemarinya ke arah qiblat. Nah, begitu. Ini kukunya. Nah, gitu. Sayyid. Mudah-mudahan terpahami, walaupun gak bagus. Baik. Kemudian, lutut. Ada rukbah. Terus, tangan. Kemudian, wajah. Sedangkan wajah dan jabha satu garis, begitu, dengan hidungnya. sesungguhnya bukan pas di ujung, tetapi di tulang, di sini ada tulangnya. Nah, makanya kadang-kadang bentuk hidung itu agak bengok dikit. Khususnya orang Arab. Ada tulangnya di tengah hidung. Kamurabah, akan ditemu tulang. Tulang itu dengan jidatnya satu garis. Nah. Baik. Qala rahimahullah. Wa amarahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amrun li ummatihi. Saya ulangi. Wa amruhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amrun li ummatihi. Tentunya perintah kepada Nabi adalah perintah pula kepada umatnya. Hadha huwa al-asl. Hadha huwa al-asl. Illa idha dalla dalilun ala ikhtisasih. Illa idha dalla dalilun ala takhassus bihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hukum asalnya semua yang diperintahkan kepada nabinya adalah perintah untuk umatnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallam sebagai uswah hasanah. Maka semua yang dilakukan oleh Rasulullah sallam adalah uswah. Contoh teladan bagi umatnya. Fa amrun lahu minallah amrun li ummatihi. Maka kalau Nabi menyatakan umirtu an asjuda, aku diperintah untuk sujud, berarti semua umatnya juga diperintah untuk sujud ala sab'ati a'zum, di atas 7 anggota badan atau di atas 7 tulang. Fa hadha amrun li ummatihi, kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkannya, yaitu seperti ucapan Rasulullah SAW, lastu kahayatikum, aku tidak seperti kalian. Bittu yut'imuni rabbi wa yasqini, aku bermalam dengan diberi minum dan diberi makan oleh Rabbku. Rasulullah SAW puasa wisal, puasa bersambung. Umatnya tidak boleh. Innaka tuwasil. Ya Rasulullah, tapi engkau melakukan, maka kami juga melakukan. Lastu kahayatikum, aku tidak seperti kalian. Bittu yut'imuni rabbi ويسقيني كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه تشريع عام, karena itu pensyariatan secara umum. انتهى ملخصا والحمد لله. Jelas kan? Kenapa bengong? Kita ganti pelajaran tauhid. Halo, ada soal? Ada pertanyaan? Baik. Ikhtilaf ulama wa ma yustafadu min al-hadis sayati insyaallah fi darsi al-qadim, bukra insyaallah باذن الله تعالى. Atau ba'da bukra.